ketika diberikan makanan oleh si penggembala kambing operasi gitu. Dia terus mendengarkan anak ini cerita dan dia begitu lihat, padahal bukunya terbalik. What does he read? Apa yang dia baca? Tidak lama kemudian datang judanya memberikan telepon kepadanya. Shirts of this call for you. Ada panggilan buat anda. Ketika dengar, saya yakin ngomongnya adalah seperti ini. Shirt the WTC to strike. Gitu barangnya bahasa Inggrisnya, May. Saya agak kurang kasih ini bahasa Inggrisnya. Begitu-gitu langsung tutup buku, dia pergi. Mohon maaf, ada sesuatu yang penting terjadi di negara kita. Cara segera ke White House ya. Nah, di sana saya disiapkan. Yang sudah disiapkan pertemuan press release bersama para wartawan. Yeah. Ketika dimulai, entry point-nya membuat sesuatu yang saya sebagai seorang muslim tidak enak. Apa itu? Dia mengambil Quran dan mengatakan, ya, dengan lantang, dengan pongah dan sombongnya, dia mengatakan sebuah mengambil Quran. Ya, yeah. This is the only Quran for Muslim people. Taught Muslim people to share terrorism all over the world. Ini Al-Quran, kitab suci milik umat Islam, yang mengajarkan mereka untuk menyebarkan terorisme di muka bumi. Jadi mereka mengatakan kitab suci Al-Quran ini adalah kitab suci terorisme. Dan Allah mengajarkan terorisme kepada umat Islam. Apa yang terjadi? Nah, ini kalimatnya agak kasar. Al-Hinzir bus al-Ga Yisrael Quran. Ada fakat Allah di sana. Apa arti khinzir? Babi. Bush. Allah ya subhanahu, dia ingin menghina Al-Qur'an. Fa'adallahu, maka Allah mengikat di sana. Tidak bisa ngomong sudah saat itu. Kalau sekalian tolong terjemahkan, dia bisa memahami bahasa beliau. Ini setelah berkata demikian tadi, setelah mengangkat kuda dan berkata begitu. Yang ini tidak ditampakkan, karena ini luar biasa akan berkata perang. Apa katanya? Bahasa apa ya Bapak? Saya dijamin ini bahasa planet ini. Tidak tahu planet mana. Kita lihat ya. Jadi tidak jadi tuh presiden pertama turun dia dan orang-orang nggak tahu. Apa tadi kata Pak Presiden? Gak tahu. Apa bro? Boten kertas ulah. Boh. Orang ngerti ulah. Ya itu kata mereka. Orang sekalian, kok ini tidak viral? Sebagian viral mereka mengatakan bahwa Al-Qaeda sama Bin Laden mereka melakukannya. Teroris seperti itu. Allah Allah, ini sudah direncanakan. Kemudian, saya yakin ini rekayasa. Pada akhirnya saya menemukan beberapa data saya teman-teman kita polling. Oke, cari atum, cari data, atum, cari data. Kita kumpul di hari ini, jam sekian, wajib dikumpul. Semua kita kumpul, lalu kita berbagi berita dan kita cari. Ternyata ini memang rekayasa. Bukan Osama Bin Laden, bukan Al-Qaeda, bukan juga kaum muslimin. Tidak ada kaitannya dengan Taliban, tapi rekayasa Amerika. Dan demikian, ini merupakan ritual human sacrifices untuk the God who's waiting, Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Siapa? Dajjal. Ini hanya pegawai dalam zakat. Tahun 95, minyak Amerika berkurang. Gelisah Amerika untuk minyaknya berkurang. Kenapa? Karena minyak adalah nyawa bagi mereka yang megapolitan. Ya. Satelit mereka memperlihatkan bahwa minyak di Afghanistan itu mengandung bumi Afghanistan, mengandung minyak yang luar biasa banyaknya. Bisa memperpanjang usia Amerika 150 tahun ke depan. Bagaimana bisa mengalir sementara Taliban yang berkuasa di sana? Ah, kebetulan Osama bin Laden hijrah tahun 97 dari Arab Saudi Afghanistan bergabung dengan pasukan Taliban. Kebaikan kepada Mullah Umar sebagai khalifahnya. Pasca syahidnya Abdullah Azam Asyahid Muhammad. Yang terjadi maksudnya, maka diledakan dan kiasin itu juga pada mereka. Ada data yang saya dapatkan. Waktu itu saya di pesantren apa masih mengajar ya di pesantren itu. ada mahasiswa juga yang tinggal di situ, ikut nyantri sambil tinggal di situ. Mahasiswa ini punya dosen yang adiknya sedang S2 di Amerika, di Boston. Pas di hari kejadian itu dia ada di Boston. Nah di Boston dia ramai tentang sebuah, ya ini berita ya, berita yang ramai di Boston itu sebuah data bahwa pesawat yang menabrak menara utara, Note Tower, itu nomor seri penerbangannya ini kurang bolong. Ya Q33 ini ya, pernah dengar ini barangkali. Saya, ini yang saya lakukan. Dia telepon, coba cari data tentang pesawat ini, nomor seri penerbangannya, Q33 ini ya. Proses ini yang saya lakukan, yang saya blok, tebar besar, saya copy paste 2 kali, yeah. Yang ini saya ubah fontnya ke Wingdings. Kalau mau perhatikan apa yang terjadi? Saat itu saya sedang membaca biografi Bill Gates, sang maestro dari Microsoft. Ya, Q33 ini dibahas seperti ini. Itu seolah-olah menjadi clue dan jawaban bahwa pesawat yang menabrak menara kembar itu dibajak. Ini simbol bajak laut. Kenapa bajak laut simbolnya tengkorak? Masih ingat Judas Iskariot setelah disalib itu dikuburkan di mana, di Bukit Golgota. Dialah orang yang Allah serupakan dengan Nabi SAW. Dan dialah yang digantung di tiang salib. Saya yakin Dajjal yang digantung di tiang salib. Ini preview, ngomong sekalian, previewnya agak panjang, gak apa-apa. Kalau gak selesai nanti kita lanjut, kapan lagi? Sampai subuh. Ditagih mas, sampai subuh. Baik. Ya, dan pembajaknya siapa? Jebel. Ini Yahudi. Ini adalah simbol pertemuan Iblis dan Dajjal di segitiga Bermuda. Segitiga dalam filosofi agama Arabi, agama yang lahir dari akal budi manusia, menjadikannya sebagai simbol dewa. Ya, segitiga ini sebagai simbol dewa. Di dalam agama Hindu ada Trimurti, betul? Di dalam agama Buddha ada Tridharma. Kitab sucinya Tripitaka. Ya, di dalam agama Kristen ada Trinitas. Bahkan di dalam agama Syiah juga ada Trinitas. Dan di sini kayaknya ada Trianto. Ada Trianto sini. Nah itu pertama, Iblis mengenakannya dengan mengangkat bahwa karena dia berada di langit, pernah tinggal bersama malaikat sejak usia balita, bayi 50 tahun, ya kan jin ribuan tahun hasilnya, sampai dia dikutuk Allah menjadi Iblis. Nama aslinya Ajazil, satu jin dari suku Al-Haris yang kecewa dan marah sama Allah karena terpilih, tidak terpilih jadi khalifah. Harusnya dia jadi khalifah di muka bumi, malah Adam yang menjadi khalifah di muka bumi. Dia marah sama Allah dan Allah tidak ridho dengan sikap sombongnya ini. Allah uji dia, mau gak sujud pada Adam. Kebetulan dia ada di tengah-tengah malaikat. Ketika Allah ditanya, malaikat sujud, fasa jubillah Iblis. Saat itu Ajazil mendapatkan gelar Iblis. Jadi Iblis adalah satu jin dari suku Al-Haris yang fafasakoan al-Rabbi. Karena minal jin fafasakoan al-Rabbi. Maka didendam kepada Adam dan anak cucunya. Hatta miyaw sampai hari ini. Tapi dia tidak bisa luasa untuk menggoda manusia karena dia gaib. Dia tidak terlihat. Maka dia butuh sosok nyata yang menjadi kembalanya seutuhnya. Ya, kalau Allah menakdirkan lahir sosok manusia yang mirip dengan dia sejak kelahirannya sampai dewasanya. Dialah Samiri yang karena tidak mau beriman kepada Allah, Allah beri gelar Dajjal, pendusta. Bapak Ibu, Dajjal bukan singkatan, bukan dada dan bujal, bukan. Bujal itu udal. Bahasa Sundanya Dajjal itu kayak apa? Bujal itu udal. Udal ya, nanti ya udal, baik. Bapak Ibu. Apa? Besar, besar, betul, betul, besar. Baik, menikmati Allah. Ini kayaknya jawaban banget ini. Jawaban bagi saya itu. Kemudian yang kedua, fontnya saya ganti dengan WebDings. Kita perhatikan apa yang terjadi. Yang ini hasilnya. Itu berubah menjadi simbol sinagoga dan pohon Natal. Artinya ini simbol Yerusalem. Bulan bintang disingkirkan. Ingat, bulan bintang bukan simbol Islam, tapi Yahudi menjadikannya sebagai simbol Islam. Zionis Yahudi adalah sebuah bangsa yang memperbudak diri mereka, menghambakan diri kepada Dajjal dan Iblis. Ya. dan mereka berambisi untuk mengambil alih dunia. Jadi, we want to take over the world and to create one government in the world in the new frame, the new order. Ya, kata dunia baru. One government in the world, one political system, one economical system, and one ideology. Kabar. Kalau saya ingin mengatakan Allah, nah itu simbol Yerusalem. Segitiga, ini bagi Iblis dan Dajjal, satu mata. Yeah. Berubah menjadi satu mata, ini simbol putih, ini bukan merupakan simbol cahaya, bukan. Tapi pedangnya Herodes, Raja Romawi yang terhasut oleh para pendeta Sanhedrin, para pendeta yang memasukkan Taurat menjadi Talmud. Ya, mereka memasukkan Taurat menjadi Talmud, dibantah sama Nabi Isa, yang saat itu Nabi Isa masih kecil. Mereka marah sama Nabi Isa karena membongkar makar mereka, merubah Taurat menjadi Talmud, maka mereka berkonspirasi untuk membunuh Nabi Isa dengan membuat dongeng atau cerita Tuhan bingung. Mungkinkah Tuhan bingung nyambung dengan doktrin agama Kristen tentang lahirnya Yesus Kristus sebagai Sang Penebus Dosa? Dengan yang salib bukan Isa bin Maria, tapi Dajjal. Yakin? Ini baru preview, Bapak Ibu. Ini preview dari tadi. Baik, gimana aja? Dajjal. Dan ini simbol ikon dari agama Nasrani, damai, cinta, kasih, dan sebagainya. Baik, kalau saya lihat dari sini, saya mencari beberapa data. Sampailah pada kesimpulan, oh Dajjal dan Iblis inilah nanti akan muncul sebentar lagi. Saya mau prediksi 6 tahun lagi, paling lama 6 tahun lagi Dajjal akan muncul zaman kita. Sudah siap? Belum? Terus kapan mau nikah ini? Kok masih dahulai, sebentar lagi Dajjal muncul. Baik, mulai mati Allah. Masuk pada Bapak Ibu maksudnya. Kita bahas sedikit tentang kita bicara flashback ke Nabi Adam masalah. Bumi adalah satu-satunya benda langit yang kondusif untuk adanya kehidupan. Kenapa demikian? Karena di atas bumi suhunya dingin, tidak kondusif untuk menopang kehidupan. Dingin. Apalagi sampai Neptunus, ya Pluto sudah tereliminasi dari tata surya kita. Kemudian di bawah bumi ada Merkurius dan Venus. Venus dan Merkurius ini tidak bisa juga menopang kehidupan, karena mendidih sebagian wajah mereka, karena berhadapan langsung dengan matahari. Artinya, alhasil cuma bumi saja yang bisa menopang kehidupan dengan orbitnya. Ya, dan mulai dari kehidupan monoseluler seperti bakteri, amuba, ya, virus, sampai kepada makhluk multiseluler kayak kita. Nah, kalau saya tanya monoseluler, kalinya ada pertanyaan, siapa yang pertama kali mau di bumi kita? Apa jawabannya, Ibu? Pithecanthropus erectus, Homo sapiens, Mojokertensis, bukan ya, tetapi bangsa jin. Bangsa jin adalah bangsa yang pertama kali menghuni bumi. Di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 Allah menyatakan, "A'udzu billahi syaitonir rajim. Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun." Dan tiada aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Yang pertama disebut siapa? Jin apa manusia? Jin. Para ulama ahli tafsir mengatakan tertibul dzikri yadullu ala tartibil khalqi. Urutan penyebutan menunjukkan pada urutan penciptaan. Bahkan di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 27 lebih jelas lagi. Allahu bina syaitan wajib. Wal jana dan bangsa jin holaknau kami ciptakan dia min qablu sebelum Adam, sebelum manusia. 50,000 tahun kita telah terlambas. Min nari samu dari api yang sangat panas. Jadi bumi pertama kali dihuni oleh bangsa jin yang 50,000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Tadi dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah menciptakan bangsa jin untuk beribadah. Ternyata tidak semua jin beribadah kepada Allah dengan benar. Mereka tidak sedikit yang menyimpang dari tugas ibadah mereka. Allah murka kepada mereka.